Allah is calling you. Kurang lebih nikmat dalam masa 20 tahun. Setelah 7 tahun dengan istrinya bersabar dengan itu, istrinya mengatakan begini, Bu. Kalau dalam bahasa kita, papa kan Nabi, Rasul. Bisa mengangkat tangan, dikabulkan doanya. Kurang berapa lama kita menanti, mohonkan kepada Allah supaya disembuhkan. Disembuhkan gak minta banyak, asal sembuh aja. Lihat jawaban Ayu. Bertanya pada istrinya, berapa lama kita senang? Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji sekarang? Kurang lebih 7 tahun. Perhatikan jawaban Ayu. Nanti saja, kalau masa ujian sama dengan kekayaan itu 20 tahun, sama-sama senang ya, baru saya mohon kepada Allah. Malu rasanya, diberikan kenikmatan 20 tahun, diuji seperti ini baru 7 tahun sudah minta kepada Allah. Malu rasanya. Allah is calling you. Allah is calling you.